نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله الله رب العالمين العلي القدير العزيز الجبار menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, seluruh makhluknya tunduk kepadanya, sam'an wa ta'atan, yang besar yang kecil, yang dekat yang jauh, semuanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illal insan al-zalum al-jahul, kecuali manusia yang zalum, zalim terhadap dirinya, zalim terhadap dirinya dengan berbagai maasi yang terbesar hingga yang terkecil. Illal insan al-jahul, yang jahil atas kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya, keagungannya, kekuatannya, masyiahnya, yang tidak satupun dari makhluknya mampu menghalanginya. Pada malam hari ini, malam ke-14 Dzulhijjah, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dengan masyiahnya dan takdirnya, dengan ilmunya dan hikmahnya, untuk terjadinya kusuful qamar, gerhana bulan, dengan tunduk dan patuh al-qamar, mentaati perintah Rabbnya dan Khaliknya, penciptanya, pemiliknya, pengaturnya, dengan penuh rasa takut dan hormat, dengan penuh ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-syamsu wal qamar, yang Allah ciptakan sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perintah Allah keduanya bergerak. Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala mereka keduanya terbit. Dan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala keduanya terbenam. Serta dengan perintah Allah dan kehendaknya, keduanya mengalami gerhana dalam waktu yang Allah kehendaki, dengan cara dan kaifiah yang Allah kehendaki subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasul alaihi salatu wassalam telah terjadi al-kusuf, kusufus syams, di saat bersamaan pula pada waktu itu dengan mautu ibnihi, kematian putranya Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum muslimin atas kebesaran Allah. Bahkan sebelumnya Rasulullah mengingat dan mengingatkan dan menepis sebuah akidah yang batilah yang sempat menimpa umat pada waktu itu, bahwa al-kusuf atau gerhana matahari ataupun bulan terjadi karena sebab adanya kematian seorang yang agung atau kelahiran seorang yang mulia. Faqad rawal imamul Bukhari wa Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala inkasafatish syams ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim, telah terjadi gerhana matahari di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hari itu pula mati, telah wafat Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nas man kasafat asy-syams illa li mauti ahadin illa li mauti Ibrahim, tidaklah terjadi gerhana ini kecuali disebabkan kematian Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebagai pendidik pembina umat untuk berjalan di atas akidah yang sahihah, di atas tauhid, tauhidullah rabbul ibad, rabbus samawati wal ardi, wa rabbus syamsi wal qamar, mengatakan inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la tankasif li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai tanda-tanda kebesarannya. Tidaklah keduanya mengalami gerhana disebabkan kematian seseorang ataupun dilahirkannya seseorang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan fa idza ra'aitumuhu fafza'u ila sholati wa ila dzikrillah. Jika kalian berhasil melihatnya, maka segeralah kalian menuju kepada salat, yakni salatul kusuf, salat gerhana, dan segeralah kalian menuju kepada zikrullah azza wajal. Dalam riwayat lain disebutkan lamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-kusuf na'am dhahaba ila al-masjid yajurru izarahu musri'an fazi'a. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat adanya gerhana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menuju masjid dengan menarik izarnya, maknanya bahwa beliau dengan segera berjalan dalam keadaan fazi', dalam keadaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada azabnya, takut terhadap malapetaka yang akan menimpanya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah salatul kusuf yang ulama mengatakan sunnatun muakkadah, tidak hanya kita laksanakan secara zahir sujud dan ruku' al-qira'ah wal-adhkar, tetapi lebih dari itu sunnah yang mulia ini minas salati wal-adhkar dilakukan diiringi dengan nawaya saliha, dengan niat yang lurus, dengan perasaan ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kebesarannya, disertai pula dan diiringi dengan rasa takut kepada Allah atas akibat dari dosa-dosa kita, dosa-dosa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita, ayyuhan nas ibadallah ittaqullah. Pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan dua tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam dan siang dan adanya matahari serta bulan. Janganlah kalian bersujud kepada keduanya, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan semua itu. Jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Pada malam hari ini Allah mengingatkan hamba-hambanya. Dan tidaklah Allah mengutus tanda-tanda kebesarannya ini kecuali untuk membuat takut, membuat gentar hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang masih hingga malam hari ini menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, berdoa kepada selain Allah di bumi Allah, beristighasa kepada jin, beristighasa kepada pohon, beristighasa kepada penghuni kubur. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memurkai semua perbuatan itu. Kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Maha besar Allah, Maha besar Allah, wa subhanallah amma yusyrikun, wa subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan batil yang mereka ucapkan tentangnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Pada malam hari ini pula diingatkan kepada hamba-hambanya untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang masih menyelisihi Rasul, yang masih menentang perintahnya, mengabaikan sunnahnya, apalagi beristihza, memperolok-olok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Allah Rabbur Rasul, Rabbnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Waspadalah orang-orang yang selalu menyelisihi perintah Rasul, waspadalah orang-orang yang selalu menyelisihi sunnah Rasul, akan menimpa kepada mereka fitnah kepada kalbu mereka, sehingga enggan untuk melakukan ketaatan dan senang melakukan kemaksiatan, sehingga senang kepada kesyirikan dan sulit melakukan tauhid, senang melakukan bid'ah, benci terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih, malapetaka, bencana alam dan yang lainnya. Allah mengingatkan pada malam hari ini kepada hamba-hamba Allah yang bermaksiat kepadanya, bermaksiat dengan sifat kibir, bermaksiat dengan sifat riya, bermaksiat dengan sifat ihtikar, merendahkan saudaranya. Takutlah kepada Allah. Dan yang menzalimi saudaranya, menzalimi kawan-kawannya, menzalimi orang tuanya, menzalimi istrinya, menzalimi suaminya, menzalimi putra-putrinya, ittaqullah. Allah telah mengutus dua makhluknya dengan sebagai tanda kebesarannya. Pada malam hari ini Allah mengutus sebuah tanda kebesarannya dengan adanya gerhana bulan yang disunnahkan dengan sunnah muakkadah dalam syariat ini untuk dilakukan oleh kaum mukminin. Satu hal yang penting diingatkan, bahwa salatul kusuf baru disunnahkan apabila telah terlihat. Dijelaskan oleh para ulama kita dalam hadis atau dalam lafaz hadis yang mengatakan idza raaitum dzalik, dalam riwayat idza raaitumuhu, disebutkan bahwa ru'ya di sini adalah ru'ya basariyah, bukan ru'ya ilmiah. Sekali lagi, ru'ya dalam hadis ini idza raaitum dzalik atau idza raaitumuhu adalah ru'ya basariyah, bukan ru'ya ilmiah. Yakni apabila kalian melihat dengan basar kalian, dengan penglihatan kalian telah terjadi gerhana. Bukan berdasarkan berita falakiyun, bukan berdasarkan berita ahlul hisab al-falakiyin, tetapi murni berdasarkan ru'ya basariyah. Pada malam hari ini Allah berikan taufik kepada kita untuk melihat ru'ya basariyah terjadinya kusuful qamar, terjadinya gerhana bulan. Barakallahu fikum. Boleh berita dari mereka hanya sebagai alat pembantu untuk kita bersiap-siap melaksanakan salatul khusuf dan melihatnya. Bukan berarti sebatas berita dari mereka tanpa kita melihatnya kemudian dilaksanakan salatul khusuf. Barakallahu fikum. Ru'ya yang dimaksud adalah baik secara langsung atau mungkin ada saudara kita yang tidak jauh dari tempat kita mendengar berita dari as-siqat, dari orang-orang yang terpercaya, adil, min ahli sunnah, memberitakan bahwa telah terjadi al-kusuf, maka disunnahkan untuk melakukan salatul kusuf. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, wa yaghfirallahu lana wa lakum jami'al khataya, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.